إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس سيدنا سمعنا شمعة رحمكم الله الله سبحانه وتعالى جل في رمانيا من جلسك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Qul a'udzubillahi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi pihak yang bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan perintah untuk bersifat as-sidqu, kejujuran, dan perintah untuk bersama dengan ahlu sidq, orang-orang yang jujur. Alhamdulillah, perintah ini disebutkan setelah perintah bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah, menunjukkan kepada kita bahwasanya bersifat jujur dan bergabung bersama dengan orang-orang yang jujur merupakan bukti takwaan kita kepada Allah SWT, merupakan konsekuensi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaum muslimin fanatik nasrullah disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan takwallah, bertakwa kepada Allah min alamati iman, termasuk tanda keimanan, dan juga sifat sidq, sifat kejujuran, niat iman, termasuk keimanan, dan bergabung bersama dengan ahlu sidq, orang-orang yang jujur, termasuk alamatul mu'minin, ciri-cirinya orang-orang yang beriman. Fa'amudin a'zadumullah as-sidq, jujur ialah mutabaqatul waqi', sesuai dengan kenyataan. Ada pula yang menjelaskan yang namanya jujur ialah mutabaqatul aqwali wal af'al, ucapannya sama dengan perbuatannya. Ada lagi mengatakan mutabaqatul aqwali wal af'ali bima fil qalbi wal batin, kesesuaian ucapan dan perbuatan dengan apa yang ada dalam i'tiqad dan batin hatinya. Jujur ini kalau kita insyaallah maknanya sangat luas, sebab kita diperintahkan untuk bergabung dengan orang-orang yang jujur dengan lafaz sidq pun yang meliputi semua bentuk kejujuran. Jujur dalam beragama, jujur dalam berakidah, jujur dalam beribadah, jujur dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam beradab, jujur dalam bermanhaj, jujur dalam berdakwah, jujur dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam semua aspek kehidupan kita. Yang maknanya dalam semua aspek kehidupan kita, baik agama atau dunia, kita dituntut untuk sesuai antara ucapan dan perbuatan, sesuai antara ucapan perbuatan dengan hati, sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sifat ini kaum muslimin rahimatina insyaallah merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Dalam banyak ayat Allah tabaraka wa ta'ala mensifati para nabinya dengan sifat as-sidq. Di antaranya Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa dzkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana shiddiqan nabiyyan." Sebutkan Ibrahim dalam kitab ini. Innahu kana shiddiqan nabiyyan. Beliau seorang nabi, seorang yang shiddiq, yang jujur. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat lain, "Wa dzkur fil kitabi Idris, innahu kana shiddiqan nabiyyan." Sebutkan Idris alaihissalam dalam kitab ini. Sesungguhnya dia shiddiq dan nabi, jujur dan sebagai seorang nabi. Ini menunjukkan kepada kita semua sifat as-sidq merupakan akhlaknya para anbiya wal mursalin, sifatnya para nabi para rasul. Juga wa muslimun rahimakumullah wa rahimakumullah, sifat as-sidq ini dengan makna yang luas tadi akan menghantarkan pelakunya kepada semua amal kebajikan dan akan menghantarkan pelakunya menuju surga-Nya Allah langsung. Rasul dalam sebuah hadisnya dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajul yasduq hatta yuktaba 'indallahi shiddiqan." Kata Rasul, "Alaikum bis-sidqi." Wajib atas kalian bersifat jujur. Kalimat as-sidqu umum, sebab disebutkan dengan alif lam au yang mengandung makna umum istighrafil jins untuk meliputi semua jenis kejujuran. Wajib atas kalian bersifat jujur dan semua. Kata Rasul, "Fa'inna sidqa yahdi ilal bir." Yang namanya sikap jujur menghantarkan pelakunya kepada sifat albir, kebajikan. Yang namanya albir kata para ulama, ismun jami'un li kulli khisalil khair, sebuah nama yang mencakup segenap amal kebaikan. Itu albir. Jujur yang ada kita dalam semua hal, jujur dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam mengamalkan sunnah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam semua hal. Jujur dalam semua tadi akan mengantarkan kita kepada semua amal kebaikan. Mengantarkan kita kepada semua amal kebaikan. Amal kebaikan apapun yang ada pasti akan dengan mudah, dengan taufik dari Allah, kita amalkan dengan sikap jujur yang ada pada kita. Dan ujungnya nanti kata Rasul, "Wa innal birra yahdi ila jannah." Yang namanya albir akan menghantarkan pelakunya ke dalam surga. Maka as-sidqu, sikap jujur, sebab masuk ke dalam surga. Sikap jujur sebab untuk bisa mendapatkan tauhid, mengamalkan segala kebaikan. Barakallahu. Albir segala kebaikan yang kita kerjakan juga demikian, sebab untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul, "Wala yazalu ar-rajulu yasduq." Dan terus menerus dan senantiasa orang itu bersikap jujur, "Hatta yuktaba 'indallahi shiddiqan," sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai shiddiq, orang yang banyak jujur. Katanya para ulama, itu isyarat yang menunjukkan dia mendapatkan keutamaan yang berikutnya, yaitu husnul khitam, mendapatkan husnul khatimah pada kehidupannya, akan diselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada dari kejujuran dia tadi, dan mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya, sebab sudah dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Yuktaba indallah, kata-kata indallah menunjukkan Allah mentakdirkan, Allah akan menjadikan hamba tersebut jujur dalam kehidupan dia, jujur pada agamanya, dan nanti mendapatkan husnul khitam. Ini menunjukkan kepada Rasulullah ahamiyah usir, pentingnya sikap jujur. Waradiyanaku, dan kedudukan jujur yang sangat tinggi dalam Islam. Yang memilikinya adalah orang-orang besar, semacam para anbiya, para mursalin, semacam para sahabat atau para siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dan orang-orang besar yang lainnya dari kalangan kaum mukminin. Maka kita sebagai seorang muslim barakallahu fikum diwajibkan untuk memiliki sikap as-sidq. Kalau tidak akan terjatuh pada sikap al-kadzib. Iyyakum al-kadzib kata Rasul. Hati-hatilah kalian dari sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal kufur. Yang namanya al-kadzib dusta menghantarkan pelakunya kepada kefajiran, kefasikan, semua dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Yang namanya fujur, kefasikan, semua dosa menghantarkan pelakunya kepada api neraka. Wa innal wala yazalu rajulu yakdzib hatta yastafa 'indallahi kadzdzaban. Dan orang terus menerus berbuat dusta, dusta dan dusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Menunjukkan ancaman keras. Di samping dusta itu menghantarkan dia kepada kefajiran, kefasikan. Dusta menghantarkan dia ke neraka. Di sisi yang lain kalimat yuktaba indallah menunjukkan dia adalah orang yang bakal sesat, bakal menyimpang pada kehidupan dia dan mendapatkan ancaman su'ul khitam, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hanya ada satu pilihan. Imma jujur sidqun wa imma kadzibun. Jujur berpala besar, kadzib itu memiliki dosa yang sangat besar pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amma ba'du. Hadirin hadirumullah, pada kenyataannya tidak mudah untuk bisa bersikap. Terlalu banyak orang-orang yang mengaku jujur padahal sungguhnya dia dusta, baik pada prinsipnya, agamanya, akidahnya, ibadahnya, adabnya, akhlaknya, muamalahnya, atau perkara-perkara. Sebab yang namanya jujur itu bukan dengan semata-mata da'awi, pengakuan-pengakuan, bukan dengan semata-mata slogan-slogan, pernyataan-pernyataan. Tapi yang namanya jujur itu seperti yang terangkan di awal, ucapannya, perbuatannya, hatinya sama. Dia mengucapkan A, diwujudkan dengan perbuatan yang sama. A jujur. Itu namanya jujur. Sekarang kalau banyak orang yang mengaku aku jujur, mengaku aku bersama dengan ahlu sunnati ma'as-sadiqin, tapi secara amaliyahnya, secara perbuatannya minal kadhibin, termasuk orang yang berdusta. Sebagai contoh dalam bab da'wah ila Allah, dalam perkara da'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang mengaku berdakwah ila Allah, menyuruh orang kepada Allah, jujur dalam dakwahnya, mengajak orang kembali kepada agama Allah, kepada Allah, kepada sunnah, kepada perkara kebaikan. Tapi pada kenyataannya barakallahu fikum, ternyata dia yad'u ila nafsihi, dia menyuruh orang lain untuk kembali kepada diri pribadi, untuk menyanjung dia, memuliakan dia, ta'assub kepadanya, berlebihan dalam sikapnya. Dari kata nampak dengan yang namanya talabib, dengan yang namanya indikasi-indikasi, dengan yang namanya alamat, ciri-ciri dan tanda-tanda. Ciri-ciri orang yang jujur dalam dakwahnya, ikhlas dalam dakwahnya, dia betul-betul berdakwah itu lillahi ta'ala, semata-mata melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah, semata-mata menjalankan ibadah dalam bentuk dakwah. Dia berdakwah bukan dalam rangka untuk mencari pengikut. Dia berdakwah bukan dalam rangka untuk mencari pujian dan sanjungan, bukan dalam rangka untuk mencari kedaerahan, kemasyhuran. bukan dalam rangka untuk mencari kedudukan ataupun jabatan ataupun yang lainnya. Betul-betul lillahi di ta'ala. Tidak ada dalam dakwahnya tendensi-tendensi duniawi, murni untuk berdakwah kepada Allah. Dalam dakwahnya, orang yang jujur dan ikhlas, dia akan mengajak kembali umat manusia kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada perkara kebaikan, dan tidak mengajak mereka untuk kembali kepada diri-diri mereka. Ketika dia melihat ada orang yang betul-betul mengamalkan sunnah, dia bahagia, dia bersuka cita, walaupun orang lain tadi mengenal sunnah bukan dari dia. Dia memandang, mengetahui ada orang yang masya Allah cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta agama, semangat dalam beramal saleh, semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bimbingan sunnah, maka dia akan bergembira dengan itu, walaupun yang menyampaikan kepada mereka bukan dia. Karena ketika dengan tujuan dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah kepada kebaikan. Ketika ada orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Haq, kembali kepada kebaikan, dia akan bersuka cita dan bahagia dengan itu, walaupun bukan dia. Adapun ciri-ciri orang-orang yang tidak jujur dalam dakwahnya, kebalikan, yang dia cari adalah ketenaran, kemasyhuran, kedudukan, jabatan, pengikut, sanjungan, pujian, tazkiyah, dan semisalnya. Ini kadzibun fi da'wah, dusta dalam dakwah. Atau dia merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa tidak suka, tidak simpati ketika ada orang lain yang mengamalkan sunnah tapi bukan dia yang menyampaikan. Dia merasa dakwahnya akan terganggu ketika ada pihak yang lain yang itu berdakwah di tengah-tengah dia, di samping dia, bersama dengan dia. Dia akan merasa terusik ketika ada orang lain yang mampu menyampaikan dakwah yang lebih baik, menyampaikan ilmu yang lebih jelas dan gamblang, menyampaikan al-haq dan mudah diserap dan diterima oleh dia. Dia merasa terganggu, terusik, tidak tenang, dan segala macamnya. Ketika ada banyak pihak yang ikut dengan orang tadi mengamalkan sunnah bersama dengan orang tadi, dia gelisah, dia tidak simpati. Terkadang dia mencibir, terkadang dia merendahkan, terkadang dia membinakan, dikarenakan bukan dari dia. Atau dia menanamkan jiwa ta'assub, jiwa fanatisme kepada para madu'unya. Harus taklim kepada dia saja, jangan sama yang lainnya. Harus sesuai dengan pendapatnya dia, jangan pendapat yang lainnya. Harus dengan tarjihnya dia semata, jangan tarjih yang selainnya dia. Dan dengan terus, itu menunjukkan adamu sirki di da'wah, adamu ikhlasi di da'wah. Tidak ada kejujuran dalam dakwahnya, tidak ada keikhlasan dalam dakwah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid, ketika menjelaskan ayat Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man tabi'ani." Katakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah ilmu aku dan orang yang berdakwah aku." Tapi kalau mencermati ayat yad'u, ad'u ila Allah, dia mengatakan secara maknanya, terlalu banyak orang-orang yang ada di medan dakwah, mereka mengaku secara zahirnya berdakwah kepada Allah, tapi secara kenyataannya dia bukan dakwah kepada Allah, tapi dakwah kepada dirinya pribadi atau dakwah kepada hizibnya dia sendiri. Itu bukan keikhlasan dalam perkara dakwah, bukan syidukun jujur dalam perkara dakwah. Contoh yang lain, para ketika azzatumullah at-taubah, kejujuran dalam perkara taubat itu bukan dengan semata-mata saya taubat dengan ucapan, dengan statement, dengan pernyataan. Tidak. Tapi taubat itu ada syuruh, ketentuan-ketentuannya yang kalau dipenuhi menunjukkan dia shadiqun fi taubatihi, jujur dalam taubatnya, menunjukkan taubatuhu taubatan nasuha, taubatnya dia taubatan nasuha yang diharapkan. Bukan semata-mata taubat. Yang pertama, yang disepakati oleh para ulama ialah al-iqla' 'anil dhunub wal ma'asi. Al-iqla' dia meninggalkan, menjauhi dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dulu dia kerjakan. Jauh-jauh-jauh. Dia membuka jalan baru dengan penuh ketaatan, dengan penuh ibadah. Dia jauh sejauh-jauhnya dari ahli ma'asi, dari ahli dhunub, ahli maksiat. Apa dari orang-orang yang dulu kawan-kawan dia dalam maksiat. Tinggalkan semuanya itu. Ganti lembaran baru bersama dengan orang-orang saleh yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas. Bukan yang namanya jujur dalam perkara taubat. Ketika dia mengaku bertaubat, saya telah taubat dan segala macamnya, ternyata masih komunikasi dengan kawan-kawan lamanya yang suka berbuat maksiat. Ternyata masih suka majelis dengan mereka dan segala macamnya. Jadi pun kita taubat ini ustaz aliklah meninggal. Dan yang kedua, anadana, penyesalan. Disebutkan dalam nas hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, an-nadamu taubat. Penyesalan itulah yang namanya taubat. Artinya inti taubat an-nadama, penyesalan. Betul-betul menyesali perbuatan dia selama ini, menyesali maksiatnya, menyesali kemungkaran-kemungkarannya, menyesali pemahaman yang menyimpang dan segala macamnya, menyesali. Ciri-ciri orang nadama menyesal karena ketika menyesal ia inkisar, al-inkisar, patah. Betul-betul dia kemudian tak berdaya. Dia pasrah, mengakui semua kesalahan yang ada, mengakui semua kelemahan-kelemahan, kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nampak dari raut mukanya, nampak dari ekspresinya, nampak dari amaliyahnya dia, nampak dia betul-betul menyesal. Dibuktikan dengan poin pertama dia meninggalkan semua. Tidak ada di situ pembelaan diri. Tidak ada di situ hal-hal yang lain yang menunjukkan dengan menyesal. Itu bukan namanya taubat yang jujur. Orang yang jujur dalam taubatnya adalah an-najama, penyesalan yang sempurna. Dan yang ketiga ialah al-azm alla yu'id, berazam untuk tidak mengulang lagi perbuatan tadi. Kalau dia mengaku taubat, taubat dan taubat, menyesal, menyesal, tapi terulang lagi, dikerjakan lagi, mungkar lagi, maksiat lagi, penyimpangan lagi, segala macamnya, itu bukan namanya salih di ta'awati, tapi namanya mutala'ib di ta'awati. Orang yang bermain-main dalam taubatnya. Yang namanya la'ib, yang namanya taubat, salih di ta'awati, berazam, tidak lagi mengulangi hal yang sama. Ditinggalkan masa lalunya, perbuatannya, suasananya, lingkungannya, kawan-kawan lamanya, pindah ke tempat yang baru, yang soleh, yang baik. Kisah orang yang membunuh 100 nyawa sebagai dalil. Jadi perintahkan oleh sang alim untuk pindah dari tempat asalnya yang penuh dengan maksiat, tempat asalnya yang penuh dengan ahli maksiat, disuruh pindah ke sebuah tempat yang di situ ada kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana dia pun semangat berusaha, betul-betul semangat indah, sampai akhirnya tengah jalan dia meninggal. Itu dalam riwayat ketika dia sedang di akhir-akhir hayatnya, bukan dia, dia bersusah payah untuk meneruskan perjalanannya, walaupun dengan merangkak, walaupun dengan apa namanya jalan yang perutnya semua tenaga sampai nafas habis ajal itu. Menunjukkan keseriusan, kesungguhan, meningkatkan perkara-perkara yang masa lalu, kembali berperkara-perkara yang baik, penyesalan yang amat sangat. Kita argumentasinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat tersebut menerima taubatnya orang tadi. Ini dalam dinam azabullah syurut taubat yang menunjukkan kejujuran rasa. Karena satu saja tidak juga diamalkan, maka itu bukan namanya shahibun fi taubatihi, bukan jujur dalam taubatnya, tapi dikatakan kadzibun fi taubatihi, dusta dalam taubatnya, mutalaibun fiha, bermain-main di dalam niat, dan bukan namanya orang taubatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan bagi kita semua taufik wal hidayah, sehingga Allah Taala dimana itu karami mengharuskan mereka semuanya sifat-sifat kejujuran dalam semua hal dan bertakung dengan orang-orang jujur sebagai tanda iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.